Bani, saya udah capek Bani. Saya udah capek banget malam ini. Tapi penonton kayaknya masih belum mau. Padahal penonton jauh lebih dulu dibanding kita loh. Tapi dia nggak habis-habis energinya Bani. Suruh nyanyi ya. Oke. Okay. Dibilang suara gue udah lemes tapi dia masih keren banget. Nggak ada capeknya lo, nggak capek. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang mengikari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji. buat luar biasa.